الحمد لله والصلاة والسلام وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله بعد إخواني في الدين أخواتي أهكم مسلمين saya cintai dan saya muliakan rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid yang disusun oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Saleh Al-Fauzan Hafizahullah ta'ala. Kita akan memasuki insyaAllah ta'ala bab tentang syafaat. Penulis Kitab Tauhid Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Imamul Allamah Al-Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala berkata, Babu Syafa'ati, bab tentang syafaat. Syafaat itu secara bahasa dari kata syaf'un yang maknanya adalah diddul witir, lawan daripada witir. Witir artinya apa? Lawan daripada syaf'un. Witir artinya ganjil. Kalau begitu, syaf'un artinya apa? Genap. Ini makna syafaat secara bahasa. Maksudnya genap. Sedangkan menurut istilah, syafaat itu maknanya at-tawassut lil ghair bijalbi manfaatin au daf'i madarratin, menjadi penengah untuk orang lain, menjadi penengah untuk orang lain demi meraih satu manfaat atau menolak satu mudarat. Ini arti syafaat. Dan ada hubungan erat dengan arti secara bahasanya. Tadinya seseorang itu sendiri, kemudian dia diberi syafaat oleh orang lain, maka jadilah mereka berdua. Tadinya dia ganjil, tambah satu orang menjadi genap. Dan umumnya bahasa-bahasa syariat memiliki hubungan erat dengan bahasa Arab, asal bahasanya. Seperti sholat, maknanya doa. Itu secara bahasa, sholat adalah doa. Tapi dalam syariat, sholat bukan hanya doa, ada juga gerakan-gerakan. Tapi doa tetap ada, jadi masih tetap ada hubungan. Begitu pula haji. Haji itu secara bahasa artinya al-qasdu, bermaksud. Secara syariat, bukan hanya bermaksud untuk berziarah ke Ka'bah, tapi juga ada amalan-amalan yang lain. Namun masih ada hubungan. Baik, ini faedah. Mengapa para ulama suka menyebutkan dalam pengertian-pengertian itu makna bahasanya dan makna istilahnya. Kemudian jemaah sekalian, istilah syafaat itu dalam syariat terbagi menjadi dua. Syafaat di dunia dan syafaat di akhirat. Syafaat di dunia dan syafaat di akhirat. Syafaat di dunia terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama, syafaat yang mampu dilakukan oleh hamba. Yang kedua, syafaat yang tidak mampu dilakukan oleh hamba. Syafaat yang mampu dilakukan oleh hamba, contohnya apa? Contohnya, kita mengenal seorang penuntut ilmu. Masya Allah, semangat belajar. Dan kita tahu dia kesusahan. Dia orang fakir. dia mau minta-minta malu. Maka pertama kita bantu dia kalau kita sanggup. Kalau kita sanggup, bantu dia. Jangan tunggu dia minta. Kita harusnya peka, lihat saudara kita. Kalau dia kekurangan, kita bantu. Jangan menunggu dia meminta. Tapi kalau kita gak bisa bantu, karena kita gak punya uang juga, sama-sama miskin, maka mungkin kita bisa beri syafaat. Caranya gimana? Kita hubungi orang lain yang mungkin bisa membantu kita. Mungkin dia punya uang, ya akhi, saudara kita ini masya Allah semangat menuntut ilmu, tapi dia kekurangan. Bantulah dia. Itu namanya memberi syafaat. Dan jemaah sekalian, kita dapat pahala. Kita dapat pahala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata istri beliau, "Ma su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qat faqala la." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah dimintai sesuatu lalu beliau berkata tidak. Subhanallah. Inilah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah dimintai sesuatu lalu beliau menolak. Kalau beliau punya, beliau kasih apa saja yang diminta itu. Untuk urusan-urusan dunia beliau punya, kasih. Apa saja yang diminta, semuanya beliau kasih. Ya. Sampai tidak tersisa di tangan beliau apapun. Tetapi kalau beliau tidak mampu, maka beliau akan memberi syafaat. Beliau katakan, pergilah kepada si fulan, nanti dia yang akan bantu. Atau beliau langsung panggil si fulan, tolong bantu ini. Dan beliau bersabda, isfa'u tu'jaru. Berilah syafaat, maka kalian akan mendapatkan pahala. Berilah syafaat, kalian akan mendapatkan pahala. Dan juga Allah sebutkan di surat An-Nisa ayat 85. May yashfa' syafa'atan hasanatan yakun lahu nasibun minha. Barang siapa memberi syafaat yang baik, maka dia akan mendapatkan bagian pahalanya. Barang siapa memberi syafaat yang baik, maka dia akan dapatkan bagian pahalanya. Tetapi sebaliknya, kata Allah, وَمَنْ يَشْفَ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا. Dan barang siapa memberi syafaat yang buruk, maka dia mendapatkan bagian dosanya. Contoh beri syafaat yang buruk, ada orang melamar kerja, dia enggak punya keahlian sebenarnya, tapi karena kita punya koneksi kuat, kita loloskan dia. Ini syafaat yang buruk, syafaat yang jelek. Maka kita mendapatkan bagian dosa darinya. Atau ada orang mau bangun tempat kesyirikan atau tempat maksiat, susah dapat izin. Kebetulan kita kenal bupatinya atau gubernurnya, kita kontak dia, tolong kasih izin. Maka berdirilah tempat maksiat tersebut atau bahkan tempat kekufuran. Maka kita mendapatkan bagian dosa, na'udzubillah. Sebanyak orang berbuat dosa di situ, yang memberi syafaat juga mendapatkan bagian dosa. Oleh karena itu, syarat memberi syafaat di dunia itu ada dua. Syarat yang pertama, syafaat dalam kebaikan, bukan dalam dosa. Sebagaimana juga Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Jangan kamu tolong-menolong dalam tolong-menolonglah kamu dalam kebajikan dan ketakwaan, dan jangan kamu tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, kita yakin orang yang memberi syafaat itu dan usaha yang dia lakukan hanyalah sebab. Yang menakdirkan adalah Allah Azza wa Jalla. Yang memberi manfaat kepada kita atau menolak mudarat dari kita adalah Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, hati kita tidak boleh bergantung kepadanya. Harus tetap bergantung kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi ini syafaat di dunia yang mampu dilakukan oleh hamba. Bagian yang kedua, yang tidak mampu dilakukan oleh hamba. Contohnya apa? Minta syafaat untuk mendapatkan anak misalkan. Minta syafaat kepada makhluk untuk mendapatkan anak. Atau minta syafaat kepada orang yang sudah wafat. Maka itu adalah kesyirikan. Baik, ini yang pertama, syafaat di dunia. Kemudian yang kedua, syafaat di akhirat. Syafaat di akhirat. Inilah pembahasan kita, syafaat di akhirat. Dan secara garis besarnya, syafaat di akhirat itu terbagi dua. Syafaat khusus milik Nabi sallallahu alaihi wasallam, khusus beliau. Dan syafaat umum untuk nabi-nabi yang lain, untuk malaikat juga, untuk kaum mukminin, orang-orang soleh, dan lain-lain. Ini yang kedua. Insyaallah taala akan disebutkan rinciannya oleh penulis hafizahullah taala tentang syafaat khusus dan syafaat umum. Baik. Kemudian jemaah sekalian, ada tiga golongan. Ada tiga golongan yang berbeda pendapat terkait dengan akidah tentang syafaat. Golongan yang pertama, golongan khawarij. Golongan yang pertama, golongan khawarij. Begitu pula Mu'tazilah, sama mereka. Mengingkari syafaat. Mereka mengingkari adanya syafaat. Golongan khawarij dan Mu'tazilah. Mereka mengingkari adanya syafaat. Karena kalau mereka terima adanya syafaat, gugur akidah mereka. Akidah mereka, pelaku dosa besar di dunia, kafir. Itu menurut khawarij. Tapi kalau Mu'tazilah mengatakan, tidak kafir, tapi tidak juga muslim. Namun mereka berkeyakinan sama, pelaku dosa besar itu di akhirat, kekal di neraka. Kalau mereka meyakini adanya syafaat, otomatis gugur akidah ini. Maka mereka pun tidak mengimani adanya syafaat. Dan mereka hanya mengambil dalil-dalil tentang penafikan syafaat. Sebagaimana akan kita sebutkan insyaAllah, dalil-dalil yang menafikan syafaat dan dalil-dalil yang menetapkan syafaat. Jadi dua-duanya ada. Tapi mereka ambil dalil-dalil yang menafikan syafaat saja. Sementara yang menetapkan mereka tolak. Dan jemaah sekalian, inilah dua akar kesesatan. Dua akar kesesatan. Semua kelompok-kelompok sesat. Akar yang pertama, mengambil sebagian dalil dan membuang yang lain. Mengambil sebagian dalil dan membuang yang lain. Ahlus sunnah mengambil seluruh dalil, baru memberi kesimpulan. Nanti akan kita sebutkan bagaimana kesimpulan Ahlus Sunnah berdasarkan seluruh dalil. Akar yang kedua, tidak merujuk kepada pemahaman salaf. Mereka pahami sendiri, mereka tafsirkan sendiri, semau mereka. Tidak mengikuti pemahaman generasi sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Inilah sebab kesesatan khawarij dan seluruh golongan sesat. Baik. Ini golongan yang pertama. Golongan yang kedua, golongan tasawuf, tarekat sufiyah, dan yang semisal dengan mereka. Mereka meyakini syafaat, tapi melampaui batas. Keyakinan mereka melampaui batas. Yaitu keyakinan mereka seakan-akan syafaat itu miliknya makhluk. Seakan-akan makhluk itu punya kekuatan khusus untuk menghalangi orang masuk neraka atau mindah-mindahin orang dari neraka ke surga. Seakan-akan seperti itu keyakinan mereka, melampaui batas. Maka mereka pun berdoa, memohon syafaat kepada makhluk. Dan jemaah sekalian, inilah sebabnya bab syafaat ada di kitab Tauhid. Di kitab Tauhid. Adapun pengingkaran terhadap syafaat, oleh karena itu syafaat ada di buku-buku akidah. Karena buku akidah itu jemaah sekalian, secara garis besarnya terbagi menjadi dua. Yang berbicara tentang seluruh permasalahan akidah, seluruh permasalahan yang diyakini. Seperti rukun iman yang enam, semuanya ada di situ. Atau permasalahan-permasalahan manhaj, sikap kepada pemerintah, dan lain-lain. Ini buku akidah bentuk yang pertama. Membahas akidah secara umum. Yang kedua, buku akidah khusus berbicara tentang tauhid. Dan syafaat ada di dua macam buku ini. Yang pertama untuk membantah khawarij dan mu'tazilah. Yang kedua untuk membantah tasawuf tarekat sufiyah. Yang akan kita pelajari adalah jenis yang kedua. Yaitu keyakinan orang-orang tasawuf, orang-orang sufi, tarekat, dan yang semisal dengan mereka terhadap para wali. Seakan-akan para wali itu punya kekuatan spesial. Lalu mereka bermohon kepada para wali itu untuk mendapatkan syafaat. Maka jemaah sekalian, ini sebenarnya akidah yang diwariskan dari musyrikin jahiliyah. Sebagaimana Allah sebutkan dalam dua ayat, surat Yunus ayat ke-18, Allah Azza wa Jalla berfirman, وَيَأْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَدُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَكُولُونَ هَاُولَاءِ شُفَعَاءُنَا إِنْدَ اللَّهِ. Mereka menyembah kepada selain Allah, yang sama sekali tidak bisa menimpakan mudarat, tidak pula bisa memberi manfaat kepada mereka. Dan mereka beralasan, yang kami sembah itu adalah para pemberi syafaat untuk kami di sisi Allah. Subhanallah, perhatikan jemaah sekalian. Niat mereka betapa mulianya. Menyembah kepada selain Allah, dosa terbesar. Tapi di balik itu niat yang mulia, supaya dapat syafaat di sisi Allah. Kemudian ayat yang kedua, surat Az-Zumar ayat ketiga. Kata Allah, وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى. Dan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai sesembahan mereka. Maka mereka mengatakan, kami tidaklah menyembah selain Allah itu kecuali untuk mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Untuk mendapatkan syafaat. Jadi, ini adalah akidah warisan dari kaum musyrikin zaman jahiliyah. Nah, itu golongan yang kedua. Inilah yang akan dikupas di dalam bab ini. Iya. Kemudian golongan yang ketiga adalah golongan ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah selalu berada di tengah. Dari golongan-golongan yang sesat ini, ahlu sunnah selalu berada di pertengahan. Ahlu sunnah meyakini syafaat itu ada. Berdasarkan dalil-dalil yang sangat banyak dari Al-Quran dan dalil-dalil hadis yang mutawatir. Hadis-hadis yang sangat banyak. Tetapi ahlus sunnah berkesimpulan berdasarkan dalil-dalil yang ada, syafaat di akhirat itu terbagi menjadi dua. Asy-syafa'atul manfiyah wasy-syafa'atul mutsbatah. Syafaat yang dinafikan dan syafaat yang ditetapkan. Ini kesimpulan ahlus sunnah terhadap seluruh dalil-dalil. Karena dalil-dalil itu kalau kita baca, ada yang menafikan, ada yang menetapkan. Maka dua-duanya harus kita imani. Syafaat yang dinafikan, dan syafaat yang ditetapkan. Syafaat yang dinafikan itu apa? Syafaat yang mengandung padanya kesyirikan. Atau syafaat untuk orang-orang musyrik. Syafaat yang mengandung padanya kesyirikan. Seperti syafaat yang diharapkan dari selain Allah. Atau syafaat untuk orang-orang yang tidak mentauhidkan Allah. Ini dinafikan. Di antaranya Allah sebutkan di dalam surat Az-Zukhruf ayat ke-86. Wala yamliku alladhina yad'una min dunihi syafa'ah. Dan orang-orang yang menyembah kepada selain Allah tidak memiliki syafaat. Jadi dinafikan dari mereka. Juga surat Ghafir ayat ke-18. Ma lidzalimina min hamimi wala syafi'i yuta. Tidak ada bagi orang-orang zalim kawan setia, tidak pula pemberi syafaat yang akan diizinkan memberi syafaat untuk mereka. Orang-orang zalim yang dimaksud di sini adalah orang-orang musyrik. Kedzaliman terbesar. Inilah syafaat yang dinafikan. Kemudian syafaat yang ditetapkan, apabila terpenuhi padanya dua syarat. Syarat yang pertama, idznullahi lisyafi. Izin Allah untuk orang yang memberi syafaat. Izin Allah untuk orang yang memberi syafaat. Jadi syafaat itu milik Allah. Allah beri izin dulu. Kemudian syarat yang kedua, ridallahi lil masyfu'ilah. Ridho Allah untuk yang diberikan syafaat. Pertanyaannya, bagaimana caranya meraih keridhaan Allah? Syarat utamanya adalah min ahli tauhid. Dia termasuk orang yang mentauhidkan Allah. Barang siapa berbuat syirik, selamanya tidak mungkin mendapatkan syafaat. Baik, ini jemaah sekalian, pengantar untuk memahami permasalahan syafaat. Dan kita akan sebutkan dalil-dalil yang disebutkan oleh penulis di dalam bab ini terkait dengan syafaat. Baik. Kita masuk dalil yang pertama. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa anzir bihi alladhina yakhafuna ay yuhsyaru ila rabbihim." Laisa lahum min dunihi waliyyu wala syafi'. Dan berilah peringatan dengannya. Maksudnya dengan Al-Quran. Kepada orang-orang yang takut akan dibangkitkan serta dikumpulkan untuk menghadap Rabb mereka di hari kiamat. Tidak ada bagi mereka ketika itu seorang wali atau yang memberi syafaat selain Allah Azza wa Jalla. Surat Al-An'am ayat 151. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah menyebutkan dalam ayat ini tiga pelajaran. Pelajaran yang pertama, ar-raddu 'alal musyrikin. Bantahan terhadap orang-orang musyrik. Ayat ini mengandung bantahan kepada orang-orang musyrik, yaitu ajakan untuk menyadarkan mereka. Alladzina yataqarrabuna ilal anbiya wassalihin, yaitu orang-orang musyrik yang menyembah para nabi dan orang-orang soleh. Apa tujuan mereka? Yatlubuna minhumus syafa'ah, karena mencari atau meminta syafaat dari para nabi dan orang-orang soleh tersebut. Maka ayat ini membantah mereka. Kenapa? Karena Allah mengatakan tidak ada yang bisa memberi syafaat kecuali Allah. Ayat ini menegaskan syafaat itu milik Allah. Maka mengharapkannya, memintanya dari orang-orang soleh adalah syirik. Sebagaimana juga insyaAllah akan kita bahas ayat berikutnya, Allah menegaskan kullillahi asy-syafa'atu jami'an. Katakan hanya milik Allah syafaat seluruhnya. Kan sudah kita bahas meminta sesuatu kepada makhluk, padahal itu milik khusus Allah, maka itu adalah syirik. Sesuatu yang hanya mampu diberikan oleh Allah, tapi kita minta kepada makhluk, itu adalah permintaan yang syirik. Syafaat termasuk di sini. Nah, pertanyaannya jemaah sekalian, dan ini yang selalu mereka jadikan syubhatnya, bukankah Nabi SAW akan memberi syafaat? Betul. Tapi itu nanti di akhirat, bukan sekarang. Itu baru sebuah janji yang Allah akan berikan nanti di akhirat, bukan sekarang. Makanya, di dalam doa, sesudah azan, kita baca, bagaimana doanya? Allahumma rabbahadhihi da'wati tammah, wa salatil qa'imah, ati muhammadanil wasilata wal fadilah, wa ba'athu maqama mahmudanilladhi wa'attah. Perhatikan bagian akhirnya. Wa ba'athu maqama mahmudanilladhi wa'attah. Dan bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan. Apa yang dimaksud kedudukan yang terpuji di sini? Syafaat. Maksudnya adalah syafaat. Karena dengan syafaat itu manusia memuji beliau. Dan dikatakan di sini, yang telah engkau janjikan. Jadi baru janji. Jadi salah kaprah. Kalau ada orang yang berdoa memohon syafaat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih parah lagi mohon syafaat kepada para wali. Itu salah kaprah dan itu adalah syirik. Sebab syafaat milik khusus Allah berdasarkan ayat yang mulia ini dan ayat setelahnya. Iya. Ini pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua. Masyru'iyatul wa'dhi wa tadzkir bi yaumil qiyamah. Disyariatkannya memberi nasihat dan peringatan dengan hari kiamat. Yaitu kita mengingatkan manusia akan datangnya hari kebangkitan. Akan pertanggungjawaban di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dan jemaah sekalian, ini kata Syekh disyariatkan. Ini metode dakwah yang bagus. Selalu ketika kita berdakwah, kita ingatkan saudara kita, ya akhi, ingatlah akan ada hari kebangkitan, akan ada hari pertanggungjawaban. Dan keimanan terhadap hari akhir termasuk sebesar-besarnya faktor pendorong untuk taat kepada Allah dan menjauhi maksiat. Makanya jemaah sekalian, keadaan hari akhir itu dirinci di dalam Al-Quran dan Sunnah dalam banyak sekali ayat dan banyak sekali hadis. Bahkan mayoritas ayat-ayat yang turun 13 tahun Nabi SAW berdakwah di Makkah itu berkaitan dengan keimanan terhadap hari akhir. Dirinci bagaimana kejadian peristiwa hari akhir tersebut. Itu luar biasa rinciannya. Ini harus kita pelajari. Akidah beriman kepada hari akhir. Baru kemudian di Madinah banyak turun ayat tentang hukum-hukum. Kenapa? Karena keimanan kaum muslimin sudah kuat. Disebabkan mereka mendapatkan peringatan-peringatan terkait hari akhir. Kalau seandainya ayat-ayat tentang hukum ini turun sebelum dikuatkan keimanan mereka terhadap Allah dan hari akhir, berat bagi mereka untuk mengamalkan. Karena kita bisa mengamalkan karena kekuatan iman kita. Ringan menerima perintah-perintah Allah. Kenapa kita masih berat mengamalkan perintah Allah? Karena kurang keimanan. Kenapa masih berat meninggalkan larangan Allah? Karena kurang keimanan. Makanya ayat-ayat turun di awal Islam terkait keimanan kepada Allah dan hari akhir yang paling banyak. Dari semua rukun iman, yang paling banyak dua hal ini. Beriman kepada Allah dan hari akhir. Ketika turun ayat-ayat tentang hukum, para sahabat sudah siap menerimanya. Sudah kuat iman mereka. Sampai-sampai ayat turun tentang haramnya khamar, itu banyak sahabat masih mabuk-mabukan. lagi minum khamar. Turun ayat tentang khamar. Langsung ada yang baru mau menenggak minuman, langsung dia buang. Ada yang masih punya bejana-bejana khamar, langsung dihancurkan semuanya. Karena sudah siap menerima. Itulah jemaah sekalian, kekuatan iman. Saat itu juga, langsung mereka amalkan. Iya. Jadi penting memberi nasihat terkait hari akhir. Dan Nabi SAW mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyakul khairan aw liyasmut." Ini contoh, Nabi SAW menyebut dua keimanan ini. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata-kata yang baik dan, atau diam. "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyukrim jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya. "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyukrim dhaifahu." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia muliakan tamunya. Jadi seringkali disebutkan bersamaan keimanan kepada Allah dan hari akhir. Karena ini adalah termasuk faktor terbesar yang mendorong kita taat kepada Allah dan menjauhkan kita dari maksiat. Kemudian yang ketiga, "Annal mu'minin humul ladzina yantafi'una bil mau'idzah." Ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita, kaum mukminin, mereka itulah yang mengambil manfaat dari nasihat. Jemaah sekalian, inilah sifat orang-orang beriman yang Allah sebutkan di dalam ayat ini. Jadi kalau kita orang beriman, jadilah orang yang selalu mengambil nasihat. Dalam ayat ini Allah katakan, "Wa'anzir bihil ladzina yakhafuna ayyuhsyaru." Dan berilah peringatan dengannya, yaitu dengan Al-Qur'an, kepada orang-orang yang takut akan dibangkitkan menghadap kepada Rabb mereka di hari kiamat. Jadi dikatakan mereka orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, takut kepada Allah. Maka mereka inilah yang mengambil manfaat dari nasihat. Jadi jemaah sekalian, jadilah orang yang selalu mengambil pelajaran dari setiap nasihat-nasihat. Walaupun mungkin nasihat itu sudah kita pernah dengarkan. Walaupun mungkin materinya sudah pernah kita pelajari. Tetap ambillah nasihat, ambillah peringatan. Makanya Allah katakan juga, "Wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Dan berilah peringatan. Karena peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Jadi ini sifat orang-orang yang memiliki keimanan, selalu mengambil manfaat. Apalagi penuntut ilmu. Walaupun yang dia pelajari sudah berulang-ulang, itu tidak menjadi masalah. Karena tetap dia pasti akan dapatkan nasihat. Karena Allah tidak akan menyia-nyiakan usaha kita. Allah tidak akan menyia-nyiakan usaha kita. Setiap kita berusaha mengambil pelajaran, menuntut ilmu agama, walaupun ilmu itu sudah berulang-ulang, kita akan dapatkan faedah baru. Kita akan dapatkan faedah baru. Dan paling minimalnya adalah hafalan kita semakin kuat. Hafalan kita semakin kuat. Imam Al-Buzani rahimahullah, beliau pernah mengatakan, "Saya belajar kitab Ar-Risalah karya Asy-Syafi'i 500 kali. 500 kali jemaah sekalian. Kata beliau, setiap saya baca, dapat pelajaran baru. Setiap beliau belajar kitab itu, dapat faedah baru. Allah tidak akan sia-siakan usaha kita dan niat kita yang ikhlas. Jadi inilah sifat orang beriman. Bagaimana kalau orang yang nasihati caranya kurang bagus, menyakiti hati kita, mungkin bikin malu kita, menasihati di depan umum, di medsos. Jemaah sekalian, betul dia salah. Tapi tetap saja kita ambil manfaatnya. Kalau memang benar apa yang dia nasihatkan, amalkan. Kalau memang kita salah, tinggalkan kesalahan kita. Jangan kita mencari pembelaan diri karena malu, karena terlanjur dipermalukan. Lalu kita cari pembelaan diri seakan-akan kita enggak salah. Cari dalil-dalil, cari ucapan-ucapan ulama, ditafsirkan sesuai dengan yang kita inginkan. Itu tidak bagus. Biarlah kesalahan dia mempermalukan kita, tanggung jawabnya di hadapan Allah. Dan tidak apa-apa kita kasih nasihat. Ya akhi, bukan begitu caranya memberi nasihat. Coba nasihatlah secara sembunyi-sembunyi. Insya Allah saya terima. Tapi tetap saja, kita ambil manfaat darinya. Kalau memang apa yang dia nasihatkan itu benar, ambil. Kalau memang apa yang dia katakan, kita bersalah, tinggalkan kesalahan kita. Dan kalau kita maafkan dia, itu tentu lebih baik. Allah berfirman, وَلْيَأْفُ وَلْيَسْفَهُ أَلَا تُحِبُّنَا أَيَّغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. Hendaklah mereka memberi maaf dan berlapang dada. Tidakkah kamu ingin Allah mengampunimu? Kita masuk ayat yang berikutnya. Allah Azza wa Jalla berfirman, Kullillahi asy-syafa'atu jami'an. Katakan hanya milik Allah syafaat itu seluruhnya. Surat Az-Zumar ayat ke-44. Katakan hanya milik Allah syafaat itu seluruhnya. Jemaah sekalian, ada yang punya buku terjemahan? Coba tolong baca terjemahannya, akhi. Baik, terjemahannya bagus. Katakanlah, hanya hak Allah syafaat itu seluruhnya. Iya. Kenapa ada tambahan kata hak? Tambahan kata hanya. Karena ini adalah susunan kalimat. Taqdimu mahakkuhu ta'khir. Mengedepankan yang seharusnya diakhirkan. Kullillahi asy-syafa'atu jami'an. Yang biasanya dalam bahasa Arab, asy-syafa'atu lillah, syafaat itu hak Allah. Tapi sekarang dibalik, lillahi asy-syafa'ah. Nah jemaah sekalian, ketika dibalik, dia memiliki tambahan makna, yaitu yufidul hasr, memberi pembatasan. Makanya kita terjemahkan, hanya milik Allah. Dan dia sama persis dengan iyyaka na'budu. Ini juga terbalik susunannya. Iyyaka na'budu. Makanya kalau kita terjemahkan, hanya kepadamu kami beribadah. Jadi ibadah milik khusus Allah. Tidak boleh diberikan kepada yang lain. Jadi dari bahasa Arab, kita dapat memahami tauhid. Maka ayat ini menegaskan, syafaat itu milik khusus Allah Azza wa Jalla. Sehingga kalau seseorang memintanya dari selain Allah, dia telah terjerumus di dalam dosa kesyirikan. Meminta sesuatu milik khusus Allah kepada selain Allah adalah syirik. Karena sudah kita pelajari definisi syirik. Menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus bagi Allah. Yaitu dalam rububiyah, uluhiyah dan al-asma wa sifat. Kemudian ayat berikutnya, Allah Azza wa Jalla berfirman, Man dhalladhi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Siapakah yang dapat memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya? Surat Al-Baqarah ayat 255. Jemaah sekalian, dari dua ayat ini, kata Syekh, ada empat pelajaran. Pelajaran yang pertama, ar-raddu 'alal musyrikin, bantahan terhadap orang-orang musyrik. Alladzina yatlubuna syafa'ata minal makhluqin, yang meminta syafaat dari makhluk. Karena Allah mengatakan syafaat milik khusus Allah. Kenapa mereka minta dari makhluk? Sungguh bodoh apa yang mereka lakukan. Pelajaran yang kedua, anna syafa'ata milkun lillahi wahdah. Fayajibu talabuha minhu wahdahu. Bahwasanya syafaat milik khusus Allah. Maka wajib memintanya dari Allah yang satu saja. InsyaAllah masih tersisa dua pelajaran. Dan tanya jawab. Kita lanjutkan setelah sholat isya. Wabillahi taufiq. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalamu ala rasulillah, wa ala alihi, sahbihi wa man wala, ahalla wa la quwata illa billahi amma ba'd. wa ikhwani fid din wa akhwati fil din wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita lanjutkan pembahasan dalil yang kedua dan ketiga dari bab syafaat. Suki pelajaran yang ketiga. Penulis hafizahullahu taala berkata, bayanu azamatillahi wa kibriyaihi. Di dalam ayat tentang syafaat terdapat penjelasan tentang keagungan dan kebesaran Allah Azza wa Jalla. Wa khudu'i jami'il khalqi li sultanihi, dan ketundukan seluruh makhluk terhadap kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Pelajaran yang ketiga ini sangat penting sekali, yang dapat kita petik dari dalil-dalil tentang syafaat. Allah menegaskan syafaat itu seluruhnya milik Allah. Dan Allah menegaskan juga tidak ada yang bisa memberi syafaat kecuali dengan izin Allah. Maka itu menunjukkan keagungan dan kebesaran Allah. Dan makhluk tidaklah dapat mengatur Allah. Oleh karena itu syafaat hanya mungkin terjadi apabila Allah mengizinkan kepada yang memberi syafaat. Dan Allah meridhoi kepada yang diberi syafaat. Maka ini semuanya menunjukkan kepada kita keagungan dan kebesaran Allah, dan makhluk seluruhnya tunduk di bawah kekuasaan Allah. Tidak ada yang bisa mengatur Allah. Pelajaran yang keempat, fil ayati tsaniyah, isbatu syafa'ah liman adzinallahu lahu biha. Penetapan adanya syafaat bagi siapa yang Allah izinkan untuk memberi syafaat. Itu pada ayat yang kedua. Maksudnya ayat yang ketiga dari total jumlah dalil. Tapi di pembahasan beliau menyebutkan ayat yang kedua dan ketiga sekaligus empat pelajaran. Apa kata Allah? Surat Al-Baqarah 255. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznihi. Siapakah yang bisa memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah? Kalau begitu, dalam ayat ini terdapat penetapan. Syafaat itu terjadi untuk siapa yang Allah izinkan. Untuk siapa yang Allah izinkan. Siapa yang Allah tidak izinkan, tidak bisa dia mendapatkan syafaat. Makanya jemaah sekalian, ayat ini sekaligus membantah golongan Khawarij dan Mu'tazilah serta golongan Sufiyah. Golongan Khawarij dan Mu'tazilah berkeyakinan tidak ada syafaat. Ayat ini membantah mereka. Allah menegaskan dalam ayat ini, syafaat ada tapi dengan izin Allah. Ini makna yang terkandung dalam ayat ini. Syafaat itu ada tapi terjadi dengan izin Allah. Jadi dibantah orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah yang mengingkari syafaat. Kemudian juga membantah orang-orang yang berlebihan dalam syafaat, yaitu orang-orang tasawuf, tarekat sufiyah, atau orang-orang musyrik jahiliyah yang meyakini selain Allah punya hak untuk memberi syafaat. Seakan-akan itu kehebatan dia, kesaktian dia, sehingga tidak perlu izin Allah. Mintanya kepada dia bukan minta kepada Allah. Maka Allah tegaskan, dia tidak bisa memberi syafaat kecuali dengan izin Allah Azza wa Jalla. Jadi ayat ini membantah sekaligus dua golongan yang menyimpang dan menetapkan akidah Ahlus Sunnah. Syafaat itu ada, tapi syafaat adalah milik Allah Azza wa Jalla, diberikan kepada hamba yang dia izinkan, ditambah dengan syarat keridhaan Allah terhadap yang diberi syafaat, sebagaimana insya Allah akan kita bahas pada dalil yang berikutnya. Ya. Sampai di sini dulu, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Saya mohon maaf pertanyaan yang lalu sudah tercecer. Mungkin ada baiknya kita siapkan nomor WhatsApp khusus untuk tanya jawab. Jadi enggak usah pakai kertas. Saya mau minta tolong kawan-kawan yang biasa bantu kajian dari kajian Kebayoran, barangkali sediakan nomor WhatsApp. Jadi enggak perlu pakai kertas supaya enggak hilang. Atau yang sudah terlanjur ini diketik lagi. Ya. Kirim ke WhatsApp. Dan juga nanti ada datanya kan. Mungkin kita bisa posting lagi tanya jawabnya. Jadi yang sudah ditanyakan enggak ditanyakan lagi. Di majelis ilmu tapi enggak boleh main HP. Kecuali untuk mencatat pelajaran atau mengirim pertanyaan. Bismillah, menempelkan tulisan Arab atau ayat Al-Quran di atas pintu supaya keluarga tidak diganggu jin, apakah dibolehkan? Kalau tulisan Arab itu sama sekali tidak mengandung doa kepada Allah, tidak pula ayat-ayat Al-Quran, maka sepakat ulama tidak ada perbedaan pendapat, itu termasuk kategori jimat yang diharamkan, bahkan termasuk syirik, bahkan termasuk kesyirikan. Tetapi kalau itu berasal dari Al-Quran, ada dinukil khilaf ulama, sebagian membolehkan, sebagian melarang. Kebanyakan salaf melarang. Dan itu pendapat yang lebih kuat. Tidak boleh Al-Quran dijadikan jimat. Baik jimat di rumah, di mobil, atau kita bawa kemana-mana. Minimalnya itu termasuk mengada-ada di dalam agama. Karena Rasulullah SAW tidak pernah mencontohkan seperti itu. Nabi SAW tidak pernah mencontohkan. Kemudian juga ini merubah yang beliau contohkan, malah merubah syariat. Syariatnya apa? Dibaca, bukan ditempelkan. Dibaca. Setiap pagi dan petang, baca ayat kursi, baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, masing-masing 3 kali. Mau tidur juga begitu. Baca ayat kursi, baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas 3 kali. Kemudian mau tidur ditambah dengan ditiupkan ke kedua tangan, kemudian diusapkan ke seluruh tubuh. Baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian tiupkan ke tangan, lalu diusapkan ke seluruh tubuh. Ulangi sampai 3 kali. Tapi yang pagi petang itu, baca Al-Ikhlas dulu 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Beda ya cara bacanya? Baik. Jadi itu yang disyariatkan, bukan ditempelkan di dinding. Apalagi kalau di bawah-bawah, dijadikan jimat untuk di bawah-bawah, maka ini berpotensi menghinakan Al-Quran ketika misalkan kita bawa masuk ke tempat-tempat kotor, ke WC, atau bahkan ke tempat maksiat. Maka itu terlarang. Ditambah lagi dalil-dalil larangan jimat, ada yang bersifat umum, tidak memberi pengecualian jimat yang berasal dari Al-Quran. Saya bekerja di salah satu rumah sakit swasta, di mana sudah bekerja sama dengan BPJS, dan akhirnya rumah sakit bekerja sama dengan bank untuk talangan dana, karena lamanya pembayaran dari BPJS. Salah satu yang membantu pemberkasan BPJS. Saya salah satu yang membantu pemberkasan BPJS. Apakah saya berdosa? Kalau BPJS-nya termasuk asuransi yang haram, nggak boleh kita bantu. Seperti menyetor sedikit, kemudian mengambil lebih banyak. Menyetor sedikit, mengambil lebih banyak. Maka itu tidak dibenarkan, itu termasuk riba. Maka tidak boleh kita membantu. Ya. Tapi kalau kita nggak terlibat di situ, maka tidak apa-apa. Misalkan sebagai dokter atau perawat, tapi tidak terlibat dalam berkas-berkas riba tersebut, maka tidak apa-apa. Ya. Dan apapun yang haram, kalau sifatnya darurat, maka menjadi boleh. Ya, kalau seorang itu tidak ada alternatif lain, kalau enggak berobat, penyakitnya tambah parah, bahkan bisa mati, maka tidak mengapa, insya Allah kita bantu. Kalau tidak demikian, maka tidak boleh. Bolehkah kita bersedekah dengan berharap Allah akan membalas berlipat-lipat sehingga kita bisa melunasi hutang kita? Jawabannya boleh, tapi dua syaratnya. Yang pertama, jangan jadikan itu niat utama. Niat utamanya adalah mendapatkan balasan di akhirat. Itu hanya niat yang kita sertakan. Niat utamanya untuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla dan mendapatkan balasan di akhirat. Ini yang pertama. Ini syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua. Syarat yang kedua. Ini jangan jadikan niat satu-satunya. Ini lebih parah lagi. Ini lebih parah lagi. Jangan dijadikan ini niat sebagai satu-satunya. Ini syarat yang kalau dilanggar lebih parah lagi. Iya. Kenapa jemaah sekalian ini boleh? Karena ada dalilnya. Ada dalilnya. Dalil yang umum, bahkan ada dalil khusus. Dalil umum apa? Allah Azza wa Jalla berfirman, وَمَنْ يَتَّكِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَهُ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kepadanya jalan keluar, dan dia diberikan rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Dalam ayat ini Allah memberi motivasi kita bertakwa dengan balasan dunia. Berarti boleh. Berarti boleh. Iya. Beda dengan mengharapkan dipuji. Itu enggak boleh sama sekali. Itu enggak boleh sama sekali. Itu namanya riya. Baik. Tetapi kalau seandainya kita berniat semata-mata untuk dapatkan balasan di akhirat, itu lebih afdol. Itu lebih afdol. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan kita di dunia, yakin. Kita beramal soleh, Allah tidak akan menyia-nyiakan kita di dunia. Jadi, boleh tapi kurang afdol. Iya. Apakah termasuk syirik seorang laki-laki yang bersalaman dengan pimpinan yang perempuan bukan mahram dengan menyentuh karena merasa tidak enak atau takut? Bagaimana tobatnya? Termasuk syirik kecil? Termasuk syirik kecil. Ketika kita takut kepada makhluk, lalu kita melakukan perbuatan maksiat. Tobatnya sama dengan syarat tobat yang lain, yaitu ikhlas meninggalkan maksiat tersebut, menyesalinya, bertekad tidak akan mengulanginya, dan dilakukan sebelum habis masanya. Iya. Ada seorang psikolog yang menganjurkan seorang istri sebaiknya meninggalkan suaminya dikarenakan dari penelaahannya, penelaahan kejiwaan, mereka tidak ada kecocokan dan menyebabkan anaknya susah diatur dan nakal, anak kecil. Pertanyaannya, apa hukumnya mendatangi psikolog untuk mengetahui kejiwaan seseorang? Apakah ini termasuk mengetahui hal yang gaib? Apakah ini dibenarkan dalam Islam? Apakah seorang yang mau menikah boleh mendatangi psikolog dulu untuk mengetahui kejiwaan pasangannya? Jawabannya jemaah sekalian, yang pertama, pastikan dulu itu psikolog atau dukun. Ya. Pastikan dulu itu psikolog beneran atau dukun. Kemudian yang kedua, kalau cara menelaah dia terhadap kejiwaan seseorang masuk akal, maka tidak masalah. Contohnya melalui wawancara. Melalui wawancara. Dari wawancara itu dia ambil kesimpulan yang berhubungan antara sebab dengan akibat. Katakanlah dia wawancara suami itu pendiam. Senangnya kepada orang yang enggak cerewet. Tapi istrinya sebaliknya, banyak ngomong, cerewet. Lalu dari situ, dia ambil kesimpulan, ini enggak cocok. Ini tidak cocok. Apakah dengan begitu, kemudian tidak menikah? Itu saran yang tidak baik. Saran yang tidak baik. Harusnya tetap mereka menikah, bukan itu yang dijadikan patokan utama. Tapi kesolehan. Yang seharusnya dilakukan adalah menasihati suami. Harus lebih membuka diri kepada orang cerewet. Itu yang harus dilakukan. Suami itu berbuat baik kepada istri. Apa yang dia lihat dari istrinya yang tidak dia sukai, hendaklah dia sabar dan mencoba untuk menerimanya. Seharusnya itu yang dia nasihatkan. Begitu pula sebaliknya, istri melihat apa yang tidak cocok pada suaminya, yang kurang dia sukai, hendaklah dia bersabar. Tapi kalau itu menyelisih syariat, hendaklah dia nasihat. Makanya Nabi SAW mengingatkan, di antara sebab manusia itu, apa wanita itu kebanyakan masuk neraka. Yaitu, yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Mengingkari kebaikan suami atau durhaka pada suami dan mengingkari kebaikan suami. Bagaimana cara dia mengingkari kebaikan suami? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'at minka syai'an qat." Kalau dia melihat satu kesalahanmu, apa yang dia katakan? La ara minka khairan qat. Ma ra'aitu minka khairan qat. Aku tidak pernah melihat kebaikanmu sedikit pun. Padahal kamu sudah berbuat baik kepadanya sepanjang tahun. Idza ahsanta ila ahsanta idza ila ihdahunad dahar, tsumma ra'at syai'an qat, qalat ma ra'aitu syai'an qat. Ma ra'aitu minka khairan qat. Kalau kata Nabi SAW, kalau kamu berbuat baik kepadanya setahun penuh, lalu dia lihat satu kesalahanmu, maka dia akan mengatakan, aku tidak pernah melihat kebaikanmu sedikitpun. Apa arti hadis ini? Hadis ini memiliki makna, kesalahan-kesalahan pasangan kita, hendaklah kita tutupi dengan kebaikannya. Harusnya begitu. Jangan hanya satu kesalahan, lalu seakan-akan kita lupakan semua kebaikannya. Ini manhaj perempuan yang tidak baik. Melihat satu kesalahan suami, lalu dia lupakan semua kebaikan suami. Itu bermakna juga sebaliknya. Mungkin kita lihat ada yang kita tidak sukai pada diri istri kita. Tetapi ingatlah kebaikan-kebaikannya yang sangat banyak. Maka kebaikan-kebaikan itu insya Allah akan menutupi keburukannya. Karena kalau kita mau cari yang sempurna, tidak akan ketemu. Tidak akan ketemu. Kecuali di surga. Makanya masuk surgalah. Ya. Berusahalah untuk masuk surga agar kita dapat yang sempurna. Begitu seharusnya, bukan dia nasihatkan bercerai atau jangan menikah, tidak seperti itu. Itu nasihat yang tidak baik. Ya. Jadi di sini dua sisi yang harus diperhatikan. Pertama, bagaimana cara dia mengetahui kejiwaan? Bisa enggak dijelaskan secara ilmiah? Kalau bisa dijelaskan, berarti bukan syirik. Yang kedua, apa nasihatnya? Harus kita timbang sesuai dengan syariat. Kalau dia nasihatkan bercerai hanya karena beda, yang masih bisa ditolerir. Kecuali beda yang gak bisa ditolerir. Contohnya dosa-dosa besar. Dinasihati gak mau tobat-tobat juga. Maka boleh bercerai, apalagi kesyirikan dan kekufuran. Iya. Apakah wanita yang bekerja kantoran di mana terdapat ikhtilat mutlak hukumnya haram? Wanita ini bekerja kantoran karena harus membantu perekonomian keluarga. Selain itu karena wanita tersebut sudah menempuh pendidikan tinggi sehingga memiliki skill untuk bekerja di kantor. Susah ya Ustadz mencari pekerjaan di Indonesia yang tidak ada ikhtilatnya. Apakah ini boleh dibilang udzur syar'i? Kalau sifatnya terpaksa, itu baru namanya udzur syar'i. Terpaksa itu yang sifatnya darurat. Darurat itu yang dapat mengancam nyawa misalkan. Atau menimbulkan mudarat yang besar. Gak ada penghasilan lain kecuali di situ. Tidak ada penghasilan lain kecuali di situ. Itu baru namanya darurat dan menimbulkan mudarat yang besar. Maka yang haram menjadi boleh. Ad-daruratu tubihul mahdzurat. Darurat itu membolehkan yang terlarang. Darurat itu membolehkan yang terlarang. Iya. Dan faktanya kalau kita berusaha, insyaallah ada jalan-jalan yang Allah akan berikan. Mantaraka syai'an lillah awadahullahu khairan minha. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan gantikan yang lebih baik darinya. Ada saja jalan-jalan kalau kita berusaha. Banyak yang halal, apalagi sudah banyak saudara-saudara kita mungkin punya perusahaan sendiri. Dia atur perusahaannya supaya tidak ikhtilat, tidak campur baur antara laki-laki dan perempuan. Maka cari informasi. Cari informasi. Iya. Dan juga cari suami. Ya. Karena ketika wanita sudah menikah, maka suami yang menanggung nafkahnya. Dan suami yang menanggung nafkahnya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin para wanita bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Karena Allah telah melebihkan kaum laki-laki atas wanita. Wa bima anfaqu min amwalihim, dan karena mereka memberikan nafkah dari harta-harta mereka. Jadi pada asalnya itu haram kecuali dalam kondisi yang memudaratkan, tidak ada penghasilan lain, dan nanti tidak makan misalkan, kecuali harus dengan meminta-minta, maka tidak boleh meminta-minta. Tidak boleh meminta-minta, tidak apa-apa. Saya tidak tahu kondisi aslinya, maka ini kaidah. Kalau memang kondisinya memudaratkan, dengan kemudaratan yang besar, yang haram itu dibolehkan dalam syariat. Iya. Tapi sekali lagi, kalau kita berusaha mencari dan terbukti ada pekerjaan yang halal, maka harusnya itu yang dilakukan. Ya, pekerjaan khusus wanita. Banyak saya kira. Ya. Tidak harus bercampur baur. Cuman kadang-kadang kita gengsi. Apalagi yang sudah menempuh pendidikan tinggi. Itu kan gengsi saja. Padahal banyak pekerjaan yang khusus bagi wanita. Iya. Rumah ana dekat musola, tapi musolanya sekarang direnovasi. Tapi ana di situ membantu. Di sisi lain musola itu sering berbuat bid'ah di dalamnya. Contoh di musola sering rokok, rep tahlilan. Ya, bolehkah membantu musola ini? Jawabannya boleh, tidak masalah. Kita kan niatnya membantu untuk musolanya. Dan musola itu peruntukan aslinya untuk sholat lima waktu. Adapun mereka berbuat dosa di dalamnya, itu adalah dosa mereka, kesalahan mereka. Iya. Kecuali kita diminta bantu untuk acara tersebut. Acara yang mengandung perbuatan bid'ah, apalagi kesyirikan, maka tidak boleh. Tidak boleh kita membantu. Iya. Kalau ada yang datang nagih ke rumah, minta bantuan acara, kasih atau tidak? Kasih, tapi katakan bukan untuk acara itu. Untuk listrik masjid misalkan. Jadi kalau kita sudah enggak setuju acara itu, kita enggak ngasih juga, tambah marah mereka. Ya. Jadi kasih dan katakan, saya kasih bukan untuk acara tersebut. Katakan misalkan untuk listrik masjid. Maka tidak mengapa insya Allah. Bila ada orang yang mempelajari Al-Quran untuk mengobati orang sakit, apakah bagian dari syirik atau musyrik? Mempercaya orang itu sifatnya di juz tertentu di Al-Quran dengan sifat seperti pemarah, mudah emosi, dan lain-lain. Mengobati orang sakit dengan bacaan Al-Quran di juz-juz tertentu. Ini ada dua permasalahan. Yang pertama, kita belajar Al-Quran untuk mengobati orang sakit. Itu salah satu bagian dari faidah manfaat Al-Quran. Itu bagian dari manfaat Al-Quran. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa'u wa rahmatun lil mu'minin. Kami turunkan Al-Quran itu, padanya terdapat obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi tidak mengapa. Salah satu tujuannya. Tapi jangan itu satu-satunya saja jadi tujuan. Tujuan utama adalah mengamalkan Al-Quran dalam hidup kita. Kalau kita juga pingin sekaligus bisa mengobati orang dengan Al-Quran, maka itu tidak mengapa. Karena itu memang diantara manfaat Al-Quran, yaitu dengan cara diruqyah. Baik. Adapun yang kedua, mempercayai orang itu punya sifat-sifat dengan juz tertentu, lalu dia dibaca cocok dengan juz itu, itu termasuk akidah yang mengada-ada di dalam agama. Tidak ada dalilnya sama sekali. Maka itu dijauhi. Seluruh ayat bisa digunakan untuk meruqyah. Tapi ada ayat-ayat yang lebih afdol, lebih dianjurkan. Contohnya ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Fatihah. Iya. Tidak ada juz tertentu untuk orang tertentu. tidak pula bisa digunakan untuk menebak sifatnya. Itu termasuk akidah yang bid'ah, mengada-ada dalam agama. Dan juga termasuk berbicara tentang Al-Quran tanpa ilmu. Bagaimana menyikapi orang yang tua yang tidak paham agama, yang takut anaknya bertakwa atau berusaha mengamalkan sunnah-sunnah dibanding anaknya bergaul bebas di luar. Bahkan berkata, jangan berpakaian seperti ini, mirip teroris. Sunnah itu kan untuk zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang berbeda. Apa yang sih belajar tauhid? Bagaimana kami sebagai anak menyikapi Ustaz agar tidak durhaka kepada orang tua, tetapi tetap bertakwa, mengingat orang tua lumrahnya tidak mau diberitahu oleh anak? Dan apakah orang tua tersebut mengolok-olok syariat? Pertama, tetap kita bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, mengamalkan tauhid dan mengamalkan sunnah yang sudah kita ketahui. Karena kasih sayang Allah yang lebih kita harapkan dibanding kasih sayang orang tua kita. Karena kemurkaan Allah yang harus lebih kita takutkan daripada kemarahan orang tua kita. Dan Nabi SAW menegaskan, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Sang Pencipta. Siapapun dia, menyuruh kita untuk melakukan dosa atau menghalangi kita ibadah, tidak boleh ditaati. Yang kedua, tetap harus selalu berlaku baik kepada orang tua. Jangankan orang tua menyuruh, memaksa sekalipun enggak boleh kita taati. Tapi tetap saja kita harus berlaku baik. Jangankan orang tua kita masih muslim, sudah jelas-jelas kafir sekalipun, tetap kita harus berlaku baik. Allah ingatkan di dalam Al-Quran, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kalau keduanya, yaitu ibu bapakmu, memaksamu agar kamu mempersekutukan aku yang kamu tidak punya ilmu tentangnya, jangan kamu taati keduanya. Tidak boleh kita taat apapun kalau disuruh berbuat dosa, apalagi syirik. Tapi perhatikan lanjutan ayat. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa, dan tetaplah mempergauli mereka berdua di dunia ini dengan cara yang baik. Jadi tetap diperlakukan dengan baik. Kemudian jemaah sekalian, ketahuilah sebesar-besarnya bakti anak kepada orang tua adalah berdakwah, memberikan nasihat, menyelamatkan mereka dari api neraka, mengajak mereka masuk ke surga. Dan ini, apalagi ini sudah sampai tingkat kekafiran, mencela syariat. Satu, ini kekafiran. Yang kedua, mengatakan sunnah tidak cocok lagi di zaman sekarang, zaman sudah berbeda. Ini mengingkari pengutusan Nabi SAW untuk seluruh manusia. Yang Allah katakan dalam Al-Quran, Qul ya ayyuhan nas, inni rasulullahi ilaikum jami'an. Katakan wahai manusia, sesungguhnya aku utusan Allah untuk kalian semuanya. Aku adalah utusan Allah untuk kalian semuanya. Kalian semuanya sampai hari kiamat. Jadi kalau ada yang mengatakan sebagian ajaran Nabi SAW sudah tidak cocok di zaman sekarang, sama saja dia mengingkari ayat ini dan mengingkari kenabian Rasulullah SAW untuk seluruh manusia. Maka harus kita selamatkan orang tua kita dari kekufuran ini dengan cara berdakwah. Iya. Kalau begitu, hendaklah kita lebih dalam menuntut ilmu. Karena kita kalau berdakwah, lebih kuat muatan ilmiahnya, itu lebih besar berpeluang diterima. Lebih besar berpeluang diterima. Iya. Jadi sampaikan dengan dalil-dalil. Maka hafalkan dalil-dalilnya, kalau tidak hafal, tidak apa-apa menyontek. Karena kalau dengan dalil-dalil, itu lebih kuat. Dan juga ajak orang tua kita ke majelis ilmu. Ajak ke majelis ilmu. Dan doakan supaya mereka mendapatkan hidayah. Bagaimana cara kita mengetahui takdir Allah? Ketika kita berusaha di satu bidang dan selalu gagal. Apakah bidang atau usaha tersebut bukan takdir untuk kita? Dan saat kita mengetahui hal itu, maka kita harus berhenti. Jawabannya, takdir itu tidak mungkin kita ketahui kecuali setelah terjadi. Takdir itu enggak mungkin kita ketahui kecuali setelah terjadi. Kalau kita sudah tahu sebelum terjadi, berarti sama kita dengan Allah. Itu adalah syirik. Itu masa depan, hal gaib. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahuinya. Iya. Apa manfaat yang terkandung dalam surat Al-Fatihah? Kenapa saya tanya seperti ini, Ustaz? Jadi teman saya itu kalau doa untuk orang meninggal, doain orang sakit. Mendoakan Rasul dan kirim supaya orang tersebut diberikan kesehatan. Apakah ini merupakan kesyirikan? Dan kalau untuk doa yang benar itu seperti apa? Kalau maksudnya dia berdoa kepada Rasulullah SAW, maka syirik. Maka itu adalah syirik. Tapi kalau maksudnya pertanyaan ini adalah dia mengirim surat Al-Fatihah untuk Rasulullah SAW atau mengirimnya untuk orang yang sakit, ya, maka ini termasuk mengada-ada di dalam agama. Tapi kalau dia baca di depan orang sakit untuk meruqyah dia, itulah yang dianjurkan. Bahkan salah satu nama Al-Fatihah adalah ruqyah. Dalam hadis Bukhari tentang sahabat yang meruqyah seorang kepala suku. Kepala suku itu bahkan masih kafir, digigit kalajengking. Kemudian dibaca oleh sahabat surat Al-Fatihah sekali saja, langsung sembuh. Maka Nabi SAW bertanya kepadanya, "Wa ma yudrika annaha ruqyah?" Dari mana kamu tahu Al-Fatihah itu adalah ruqyah? Jadi Nabi SAW menamakan Al-Fatihah dengan ruqyah. Ini termasuk keutamaan surat Al-Fatihah. Ya. Dan surat Al-Fatihah adalah surat yang paling afdol di dalam Al-Quran. Surat yang paling afdol dalam Al-Quran. Adapun ayat yang paling afdol adalah ayat kursi. Jadi tidak ada lagi surat yang lebih mulia daripada Al-Fatihah. Ini keutamaan Al-Fatihah. Dan dia adalah ruqyah. Jadi begitu caranya, bukan dengan cara saya kirim surat Al-Fatihah ini untuk si fulan. Tidak, bukan seperti itu caranya. Tapi dibacakan di depan dia, kemudian tiup. Enggak tiup pun boleh, tidak masalah. Ditiup bagus. Tiup dengan sedikit ludah, tapi bukan meludah. Ya. Tiup dengan sedikit ludah, itu yang dianjurkan dalam meruqyah. Boleh juga dibaca di air, kemudian diminumkan, tapi dibaca langsung itu lebih afdol. Ya. Ana mendapat teguran dari teman ana orang Arab bermanhaj salaf. Beliau meminta ana mendatangkan dalil terkait ibadah khusus mengangkat tangan ketika berdoa antara azan dan iqamah. Kemudian ana berikan dalil. Sesungguhnya Allah itu sangat pemalu dan maha pemurah. Dia malu jika seorang lelaki mengangkat tangannya ketika berdoa, lalu mengembalikannya dalam keadaan kosong dan hampa. Hadis riwayat Abu Daud. Teman ana menyatakan dalil di atas adalah umum. Karena berdoa antara adzan dan iqamah adalah ibadah yang harus ada dalil. Ditambah lagi ada fatwa Syekh bin Bas dan Syekh Shalih Fauzan bahwa mengangkat tangan khusus saat berdoa antara adzan dan iqamah adalah bid'ah. Bagaimana ana menyikapi ini, Ustaz? Saya kira Syekh bin Baz, Syekh Shalih Fauzan tidak berfatwa bid'ah secara mutlak. Tidak. Dia bukan bid'ah secara mutlak. Apabila tidak ada dalil khusus, tapi kita hanya didukung dengan dalil-dalil yang umum, kalau dilakukan terus-menerus baru menjadi bid'ah. Tapi kalau dilakukan kadang-kadang tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Iya. Saya pernah baca fatwa Syekh bin Bas rahimahullah berdoa setelah sholat. Juga tidak ada dalil khusus mengangkat tangan. Tapi kata beliau, tidak apa-apa asal jangan dirutinkan. Sama dengan di antara azan dan iqamah. Kalau kita enggak temukan dalil khusus, berdoa sambil mengangkat tangan, tapi ada dalil umum. Ada dalil umum. Dan itu hadis yang masyhur. Innallaha hayyun karimun yastahi min abdihi idza rafa'a yadayhi ilaihi tsumma yaruddahuma sifra. Allah Maha Pemalu lagi Maha Pemurah. Allah malu dari hambanya kalau dia mengangkat tangannya ke langit kemudian dia kembalikan dalam keadaan kosong. Ini dalil umum betul. Dalam keadaan khusus, apakah boleh kita amalkan? Boleh, asal jangan dirutinkan. Jangan dirutinkan, terus mengangkat tangan, padahal tidak ada dalil khusus, Nabi SAW mengangkat tangan di tempat itu. Jadi tidak masalah insya Allah, dia bukan bid'ah secara mutlak. Kecuali kalau dirutinkan, seakan-akan Nabi melakukan seperti itu, bisa masuk dalam kategori bid'ah. Wallahu'alam. Bolehkah makan daging dan ayam yang didapat dari acara tahlilan dan acara bid'ah lainnya? Bagaimana hukumnya? Biasanya makanan tersebut dipesan dari restoran atau catering. Pada dasarnya tidak boleh, karena itu sama saja kita membantu atau menyetujui acara tersebut. Kecuali kalau memunculkan mudarat yang lebih besar. Memunculkan mudarat yang lebih besar, maka tidak apa-apa diterima, karena pada asalnya zatnya itu halal. Diharamkannya itu adalah tahrimul wasail. Diharamkannya karena mengantarkan kepada yang haram. Diharamkan karena mengantarkan kepada yang haram. Mengantarkan kepada yang haram itu apa? Seakan-akan kita mendukungnya. Beda dengan diharamkan karena zatnya. Contohnya apa? Hewan yang disembelih untuk selain Allah. Maka ini tidak boleh sama sekali kita makan. Iya. Dalam kondisi hajat, ada kebutuhan. Dalam kondisi ada kebutuhan, hewan yang disembelih untuk selain Allah, enggak boleh kita makan. Karena diharamkan secara zatnya. Atau daging babi. Diharamkan secara zatnya. Tapi sesuatu yang diharamkan, karena mengantarkan kepada yang haram, ketika hajat terkadang dibolehkan. Paham? Ini kaidah. Kalau belum paham, mudah-mudahan kesempatan lain kita jelaskan. Ini perlu saya jelaskan karena memang begitu kondisi kita di masyarakat. Kalau kita tolak, masalah besar muncul. Iya kan? Hendaklah kita bisa menjelaskan, itu lebih baik lagi. Kita bisa menjelaskan bahwa ini acara tidak sesuai dengan syariat. Itu lebih bagus lagi. Afwan, saya mau mengoreksi perkataan Ustaz terkait dalil pertama kajian malam ini, yakni Al-An'am ayat ke-51 bukan 151. Jazakumullahu khairan. Ya. Berarti kitab saya salah cetak. Yang kedua, saya memohon nasihat akan hati yang ujub ketika setelah beribadah. Pertama, selalu hadirkan dalam hati kita bahwa kita bisa beribadah karena pertolongan Allah Azza wa Jalla. Bukan karena kehebatan kita, tapi karena pertolongan Allah semata-mata. Ini yang harus selalu hadirkan dalam hati kita. Dan ini memang penyakit ahli ibadah. Sampai-sampai kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, ada ahli ibadah masuk neraka, ada tukang maksiat malah masuk surga. Ahli ibadah masuk neraka karena sifat ujub. Inilah yang menimpa iblis. Iblis itu kan ahli ibadah dulu. Kemudian ujub dengan dirinya. Kemudian sombong. merasa lebih hebat daripada Adam. Dengan sebab itu dia tersesat. Jadi hati-hati. Bukan karena kita hebat. Kita bisa hijrah. Kita bisa sholat. Kita bisa puasa. Kita bisa tinggalkan riba. Bukan karena kita hebat. Karena Allah menolong kita. Ini selalu hadirkan dalam hati kita. Maka insya Allah itu akan mengusir ujub. Yang kedua, banyak berdoa kepada Allah. Doa agar terhindar dari syirik. Karena ujub termasuk syirik kecil. Ujub sama dengan riya. Riya itu mempersekutukan Allah dengan orang lain. Kalau ujub, mempersekutukan Allah dengan diri kita sendiri. Maka berdoalah, Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku meminta perlindungan kepadamu. Ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu. Aku minta perlindungan kepadamu dari mempersekutukanmu yang aku ketahui. Dan aku mohon ampun kepadamu yang tidak aku ketahui. Jadi teruslah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Apakah syafaat diperoleh khusus ketika seseorang telah masuk neraka? Bagaimana dengan syafaat puasa dan Al-Quran? Jawabannya tidak khusus. Syafaat itu bisa jadi menghalangi orang masuk neraka. Jadi dia enggak jadi masuk neraka dengan syafaat. Syafaat itu juga bisa meninggikan derajat di surga. Dia sudah masuk surga, dapat syafaat lagi. Tambah tinggi derajatnya. Dan syafaat itu juga bisa menyelamatkan yang sudah masuk ke neraka. Jadi semuanya ada. Semuanya ada. Ya. Bagaimana dengan syafaat puasa dan Al-Quran? Sama. Mungkin terjadi pada tiga hal itu. Menghalangi masuk neraka sama sekali. Tidak masuk neraka jadinya. Atau mengeluarkan dari neraka. Atau meninggikan di surga. Tergantung bagaimana kita dengan puasa dan Al-Quran. Iya. Apakah orang yang imannya kuat tidak akan pernah stres atau galau dengan kehidupan dunia? Bagaimana kiat agar kita tidak mudah galau akan urusan dunia? Jawabannya iya. Orang yang kuat imannya tidak akan stres dengan kehidupan dunia. Buktinya siapa? Rasulullah SAW dan para sahabat. Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Bahkan Nabi SAW pernah ditawari kasur empuk. Hanya sebuah kasur. Karena sahabat kasihan melihat Nabi SAW bangun tidur, kasur itu bertanda atau membekas di tubuh beliau. Adakah kita yang tidur seperti itu zaman sekarang? Bangun tidur sekujur tubuh, terlihat bekas kasur tempat kita tidur tadi. Karena kasurnya kasar, bukan kasur empuk. Ini Rasulullah SAW. Ini hidup Nabi SAW, makhluk yang paling mulia. Apa susahnya bagi beliau? Berdoa kepada Allah. Minta kasur yang empuk. Tapi beliau tidak minta. Kenapa? Itu tidak penting bagi beliau. Tidak beliau anggap, tidak beliau pikirkan. Sahabat yang merasa kasihan kepada Nabi SAW, mereka mencoba untuk menawarkan. Apa jawaban Nabi SAW? Mali walid dunia. Ada urusan apa aku dengan dunia ini? Cuman ditawari kasur yang empuk, begitu jawaban Nabi SAW. Seakan-akan itu nikmat dunia yang hebat. Padahal cuma sebuah kasur yang empuk. Kita dari lahir sudah tidur di kasur empuk. Di kamar ber-AC. Tapi Nabi SAW menganggap itu adalah kenikmatan dunia yang besar dan beliau tidak butuh. Beliau tidak butuhkan. Kata beliau, mali walid dunia. Ada urusan apa aku dengan dunia ini? Ma ana fid dunya illa karakibin. Istadalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha. Tidaklah aku di dunia ini kecuali hanya seperti seorang pengendara yang mampir sejenak di bawah sebuah pohon untuk beristirahat. Kemudian tidak lama lagi dia akan kembali melanjutkan perjalanan. Itu jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menolak diberikan kasur empuk karena beliau tidak menganggap itu penting. Karena beliau tidak memikirkan itu. Beliau tidak susah dengan kehidupannya yang keras seperti itu. Beliau tidak merasa susah. Beliau tidak merasa galau. Kenapa? Karena hati beliau selalu terpaut dengan akhirat. Itu dia kuncinya. Dan yakin tidak lama lagi akan pergi meninggalkan kehidupan dunia. Karena cinta untuk berjumpa dengan Allah. Setiap kita pergi meninggalkan dunia ini, kita akan berjumpa dengan Allah. Karena rindu, karena cinta berjumpa dengan Allah. Dan itu karena kuatnya keimanan. Oleh karena itu, hendaklah kita menguatkan iman kita, dan cara yang paling jitu adalah dengan mendalami ilmu agama. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling zuhud terhadap dunia? Karena beliau yang paling kuat imannya. Kenapa beliau orang yang paling kuat imannya? Karena beliau orang yang paling berilmu. Berilmu tentang Allah, berilmu tentang kehidupan akhirat, berilmu tentang hakikat dunia. Maka beliau yang paling kuat imannya karena yang paling berilmu. Oleh karena itu Allah mengatakan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanyalah yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya orang-orang yang berilmu. Itu dia kuncinya. Kuatkan iman kita dengan mendalami ilmu agama agar kita paham kehidupan akhirat dan hakikat kehidupan dunia ini. Dan terus-menerus hadir di majelis ilmu. Terus-menerus berinteraksi dengan ilmu dalam kehidupan kita. Makin banyak interaksi kita dengan ilmu, makin kuat keimanan kita. Makin jauh interaksi kita dengan ilmu, makin dekat kita dengan dunia. Makin jauh dari akhirat, makin galaulah kita. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Ah, ini ada hadiah. Banyak sekali hadiahnya ini. Baik, pertanyaannya. Apa pengertian syafaat menurut bahasa dan istilah? Angkat tangan. Silakan, akhi. Menjadi penengah untuk orang lain demi meraih manfaat atau menolak mudarat. Masya Allah. Jawabannya anak bantu setengah. Tapi gak apa-apa. Tafadhal akhi. Ya. Tapi jangan ambil yang besar ya. Ya. Yang kecil aja. Sesuai dengan jawabannya. Baik. Tadi kita sebutkan. Syafaat itu ada dua, syafaat di dunia dan syafaat di akhirat. Syafaat di dunia ada berapa macam dan apa syaratnya? Silakan akhi. Sudah bercampur dia nih. Gak apa-apa, setengah jawabannya. Jangan ambil yang besar ya. Ambil yang kecil. Jadi pertanyaan saya, apa syarat syafaat di dunia? Dia mau jawab tadi syafaat di akhirat. Syarat syafaatnya. Silakan akhi. Ada yang bisa jawab? Fadhal, angkat tangan. Silakan akhi. Iya, syaratnya ada dua. Apa syaratnya? Nyontek gak apa-apa. Pertama, dia mampu. Yang kedua? Yang kedua, dia apabila tidak mampu, dia malingkan. Gak apa-apa, sudah mencoba. Silakan akhi. Yang kecil ya. Tengah. Fadol, ada lagi yang mau jawab? Silakan akhi. Satu syafaat dalam kebaikan. Syarat yang pertama. Stop. Ya gak apa-apa. Lanjut yang kedua. Yang kedua. Baik, kita yakin dia hanya sebab. Allah yang memberi manfaat. Syafaat yang pertama dalam kebaikan, bukan dalam dosa. Syarat yang pertama. Syarat yang kedua, kita yakin dia hanya sebab. Masya Allah. Terserah antum ambil mana nih. Masya Allah. Ini ada kalender juga nih. Masya Allah. Syafaat di akhirat. Ada dua syarat tadi. Silakan akhi. Saya tanya dua syarat. Syafaat di akhirat ada dua syarat. Paham pertanyaannya? Silakan di belakang. Yang lain. Silakan lagi. Syaratnya. Masya Allah. Izin Allah kepada pemberi syafaat dan ridho Allah kepada yang diberi syafaat. Apa syarat utama Allah meridhoi orang yang diberi syafaat? Tauhid. Syarat utamanya. Silakan akhi. Antum yang tadi. Ya, fadl. Silakan hadiahnya. Ya. Baik. Sebutkan dalil syafaat yang dinafikan. Akhwat katanya. Ya, pilih silakan. Sebutkan dalil syafaat yang dinafikan. Antum dulu. Ada dua, satu aja dulu. Satu buat akhwat. Bunyinya? Terjemahannya saja. Terjemahannya saja. Gak apa-apa. Akhwat, silakan. Hah? Iya. Bismillah. Ghafir. Iya, foto lagi. Ghafir ayat 18 Ustaz. Bunyinya? Tidak ada teman bagi orang yang zalim dan tidak pula mempunyai tidak pula seorang pemberi syafaat yang diterima syafaatnya. Masya Allah. Ya. Ya, hadiahnya udah hampir sama semuanya. Jadi kita sendirikan aja buat akhwat. Buku Suamiku Surgaku. Ya. Ya. Ini buat punya akhwat ya. Pertanyaan berikutnya. Dua akar kesesatan. Sebutkan satu saja. Yang paling belakang dulu. Ya, antum. Mengambil sebagian dalil dan membuang yang lain. Mengambil sebagian dalil dan menolak sebagian, meninggalkan sebagian. Yeah. Ini akar yang pertama. Sekarang buat ikhwan. Tadi yang paling belakang duluan. Belakang kamera tadi. Ya, antum. Hah? Yang lain aja. Yang di depan. Tidak merujuk kepada pemahaman salaf. Jadi akhwat tadi bukunya sama, Suamiku Surgaku. Antum silakan akhi. Ini dua akar terjadinya kesesatan. Apa perbedaan Khawarij dan Mu'tazilah yang tadi kita sebutkan? Silakan akhi. Fadal. Anda enggak tanya tasawuf. Yang Anda tanya perbedaan Khawarij dan Mu'tazilah. Coba, silakan akhir. Masya Allah, barakallahu fiik. Itu akhir jawabannya. Ya. Antum setengah pun tidak ada itu. Baik. Tapi enggak apa-apa ya. Silakan ambil ya. Kasihan ya. Kemudian iya. Tadi kita sebutkan dua sisi pembahasan. Dua sisi pembahasan di dua kitab. Dua bentuk kitab yang membahas tentang syafaat. Ada yang bisa jelaskan? Jadi syafaat ini para ulama membahas di dua pembahasan dan di dua kitab yang berbeda. Selain itu sudah dapat tadi kan? Silakan akhi. Baik, kita tauhid dan kitab akidah secara umum. Ya, apa yang dibahas dalam tauhid dan kitab akidah secara umum? Enggak apa-apa. Sudah setengah, silakan. Ada yang bisa tambahkan? Fadal. Ya. Ya, baik. Jadi kalau di kitab tauhid membantah tasawuf yang menetapkan syafaat tapi dalam bentuk syirik. Tapi dari kitab-kitab akidah secara umum itu menetapkan adanya syafaat untuk membantah Khawarij dan Mu'tazilah. Yang kita bahas adalah untuk membantah tasawuf atau orang-orang yang semisalnya mereka. Silakan akhi. Fadhal akhi, silakan. Masya Allah. Apalagi pertanyaan ini? Sudah habis gayanya. Waalaikumsalam. Masya Allah. Ini masih banyak nih. Ini bukunya. Jawab aja nanti. Hah? Oh iya, untuk akhwat dulu. Sebutkan dua kriteria calon suami yang soleh. Yang pantas diterima. Dua kriteria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, hanya takut dan taat kepada Allah. Yang kedua, memilih calon istri karena agamanya. Yang kedua apa? Memilih calon istri karena agamanya. Apa? Agamanya. Iya, itu tadi jawabannya dua-duanya sama itu. Ya, nggak apa-apa, separuh. Ya, ya. Nah, hadiahnya masih sama. Suamiku, surgaku. Ya. Ada yang mau tambahkan satu lagi? Jadi yang pertama baik agamanya, taat dia kepada Allah. Yang kedua? Inilah yang kedua baik akhlaknya. Masya Allah, baik akhlaknya. Ini dua kriteria yang ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu. Kalau datang kepadamu laki-laki yang baik akhlaknya, agamanya dan akhlaknya. Iya. Bukunya Kenapa Engkau Tidak Berjilbab. Masya Allah. Bagus. Masih ada nih. Tadi dalam ayat kita bahas surat Az-Zumar ayat ke-44 tadi. Mengapa kita terjemahkan kullillahi asy-syafa'atu jami'an? Katakan hanya milik Allah syafaat seluruhnya. Ahwat dulu, silakan jawab. Bismillah, Pak Ustaz. Katanya itu mengedepankan yang sebenarnya diakhirkan. Masya Allah, barakallahu fiik. Jawabannya benar. Bukunya sama. Mengapa engkau tidak berjilbab? Tadi kita juga sebutkan susunan yang mirip dengan itu. Apa contohnya? Silakan yang belakang. Ya antum. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mirip susunannya. Masih ada lagi nih. Silakan akhi. Ambil kitabnya. Masya Allah. Tadi kita sebutkan metode dakwah Al-Quran dari surat Al-An'am ayat 51. Fadal. Di antara metode dakwah Al-Quran. Silakan akhi. Masya Allah. Beri peringatan kehidupan akhirat. Metode dakwah yang sangat bagus. Jadi kita bukan hanya menyampaikan hukum, tapi kita ingatkan kehidupan akhirat. Ini metode dakwah Al-Quran. Juga kita sebutkan sifat orang beriman dalam ayat ini. Akhwat mau jawab? Sifat orang beriman di ayat pertama tadi. Di situ ada sifat orang beriman. Bismillah, yang orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang berusaha terus untuk mengambil pelajaran atau nasihat. Masya Allah, mengambil manfaat dari nasihat. Bukunya Hukum Musik dan Gambar berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Tiga lagi hadiahnya. Pertanyaan apa lagi nih? Habis nih. Baik. Bagaimana membantah orang-orang musyrik yang mengharapkan syafaat dari selain Allah? Ini gampang sekali jawabannya. Fadal. Mana akhi? Iya, sisi bantahannya gimana? Masa cuma baca ayat saja? Sisi bantahannya gimana? Masya Allah, barakallahu fiik. Fadal. Sebutkan dalil orang yang minta syafaat kepada selain Allah itu sama dengan musyrikin dahulu, musyrikin jahiliyah. Dalilnya ada dua tadi saya sebutkan, pas terakhir dua buku. Surat Yunus ayat Hah? 18, Masya Allah. Bunyinya? Gak apa-apalah. Satu lagi. Az-Zumar ayat ketiga, Masya Allah. Terakhir. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.